ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakum Allah wa barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun merupakan dari bagian kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Qarun ini berbuat kedzaliman kepada kaum Nabi Musa. وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِيحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ مِنْهُمْ. Kata Allah, kemudian kami berikan kepadanya perbendaharaan bumi, harta yang sangat banyak, saking banyaknya kunci lemari atau gudang dari hartanya tersebut dipikul oleh himar. وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِيحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ مِنْهُمْ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. Tatkala kemudian ketika dia merasa bangga dan sombong dan angkuh dengan apa yang diberi, yang dimiliki oleh dirinya dari perbendaharaan dunia, dengan gudang-gudang hartanya dipikul oleh himar, maka kaumnya mengatakan, la tafrah, jangan kamu angkuh sombong dengan hal itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka orang-orang yang angkuh dan sombong. Qala innama utitu ala ilmin indi. Kemudian Qarun ketika dikatakan kepadanya hal itu, dia mengatakan, hanyalah saya diberikan ini karena dari ilmu dan kemampuan saya sendiri. Tidak ada intervensi dari siapapun. Allah membantahnya. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihim al-mujrimun. Allah menyatakan, belumkah sampai kepadanya, belumkah dia sadar bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia, yang mana orang-orang sebelum dia itu lebih kuat dari segi hartanya, lebih kuat dari sisi kekuatannya, wa aktsaru jam'a, dan lebih banyak mereka mengumpulkan harta dari dia. Maka kamu tidak akan ditanya, wahai Rasul, dari orang pelaku dosa-dosa. Kamu tidak bertanggung jawab dari diri mereka yang melakukan kedurhakaan. Maka Allah melanjutkan ayatnya, fa khasafna bihi wa bidaril ardh fama kana lahu min fiyati yang surunahu wa ma kana minal muntasirin. Maka kami tenggelamkan Qarun bersama perbendaharaan harta yang dia miliki, maka tidak ada sekelompok kaum pun yang bisa menolong dia, dan tidak ada satupun yang bisa membantunya. Maka dari kisah ini kita dapat pelajaran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan untuk jangan angkuh dan sombong di atas permukaan bumi ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan orang yang sebelum kita, yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih memiliki segalanya dari apa yang dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di permukaan bumi ini dengan angkuh dan sombong. Wala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala tusa'ir khajjaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu tampilkan, jangan engkau, yaitu jangan engkau tujukan pipimu kepada mereka, dengan kamu palingkan wajahmu kepada mereka manusia, dan jangan kamu berjalan di permukaan bumi ini dengan sombong dan angkuh, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka, membenci orang yang sombong dan angkuh di permukaan bumi ini. Oleh karena itu ya ikhwani fiddin, saudara-saudara kaum muslimin, maka jangan kita menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong dan takabur, karena ini menyebabkan kita akan luput dari negeri akhirat, dan kita akan binasa di sana, dan di dunia ini kita akan juga binasa, karena kita tidak akan mungkin hidup selama-lamanya. Maka yang kita kejar adalah jangan sombong supaya kita mendapatkan negeri akhirat. Karena negeri akhirat ditujukan kepada orang-orang yang tidak sombong dan angkuh di atas permukaan bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas. Allah menyatakan itulah negeri akhirat wahai manusia yang kami jadikan negeri akhirat bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluan, kesombongan, keangkuhan, ketakabur, takabur. Wala fasada. Mereka tidak ingin pula kerusakan di permukaan bumi ini. Nah, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Maka akhir yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu ahli ilmi ketika menafsirkan ayat tersebut menyebutkan bahwasanya manusia di dalam kehidupan dunia ini terbagi menjadi tiga golongan, dan kita semua bisa mengintrospeksi dari di manakah, di bagian manakah kita dari tiga golongan tersebut. Golongan yang pertama adalah golongan yang menginginkan kesombongan dan keangkuhan di permukaan bumi, dan dia berbuat kerusakan di permukaan bumi karena dia sombong dan angkuh. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kebalikan dari golongan tersebut, dia tidak menginginkan kesombongan, keangkuhan, ketakaburan di atas permukaan bumi ini, dan dia tidak ingin melakukan kerusakan di atasnya. Golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah di antara keduanya, yaitu dia menginginkan kerusakan, dia menginginkan kesombongan, takabur, angkuh dan kerusakan di permukaan bumi ini, namun dia tidak mampu untuk melakukannya. Golongan yang pertama, dia memiliki keinginan dan mampu melakukannya. Golongan yang kedua adalah dia tidak menginginkan dan tidak melakukannya. Golongan yang ketiga, menginginkan hal tersebut. Dia menginginkan untuk takabur, sombong, angkuh dan ingin membuat kerusakan di permukaan bumi, namun dia tidak mampu untuk melakukannya. Golongan yang pertama, tahu kita haram, kabira minal kabair. Bahkan bisa keluar dari kekafiran. Bahkan bisa keluar dari Islam menuju kekafiran. Nah, golongan yang kedua, inilah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Golongan yang ketiga, yaitu mereka yang tidak yang menginginkan hal tersebut namun tidak mampu untuk melakukannya. Mereka ini adalah pelaku orang-orang yang ikut juga mendapatkan dosa. Mereka juga termasuk pelaku dosa karena dengan mereka mempunyai keinginan, tekad yang kuat untuk melakukannya, namun mereka tidak memiliki kesanggupan di dalam melanjutkannya, maka mereka tetap mendapatkan dosa karena niat dan ambisi dengan apa yang mereka inginkan. Begitu yang dijelaskan oleh ahli tafsir ketika menyebutkan ayat tersebut. Oleh karena itu mari kita mengintrospeksi diri kita untuk jangan kita menjadi golongan yang pertama atau golongan yang ketiga. Jadilah golongan yang kedua. Namun untuk bisa menjadi golongan yang kedua, maka kita harus mengetahui apa maksudnya tinggi di atas permukaan bumi ini dan apa maksudnya kerusakan di permukaan bumi ini. Dijelaskan oleh ahli ilmi bahwasanya maksudnya tinggi di permukaan bumi ini adalah angkuh, sombong, takabur, dan maksudnya membuat kerusakan di permukaan bumi ini adalah melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan, melakukan pelanggaran syariat, melakukan hal-hal yang tidak disukai, yang tidak diridhai, bahkan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berdalilkan dengan ayat Allah, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi setelah bumi tersebut menjadi baik, setelah bumi tersebut menjadi sejahtera, setelah bumi tersebut menjadi indah. Disebutkan dalam tafsirnya ketika para ulama menafsirkan ayat tersebut dalam surat Al-A'raf, Jangan wahai manusia kalian berbuat kerusakan dengan kalian melanggar syariat Allah semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan datangnya Rasulullah SAW, maka bumi ini menjadi baik, bumi ini menjadi indah, bumi ini menjadi sejahtera, bumi ini menjadi aman, sentosa, di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahu wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahu wa hum yastaghfirun." Tidak mungkin Allah akan mengazab mereka. Tidak mungkin Allah akan mengazab mereka selama kamu masih ada bersama mereka, wahai Muhammad. Dan tidak mungkin Allah akan menghukum mereka selama mereka beristighfar. Nah, maka namanya berbuat kerusakan di permukaan bumi adalah melakukan pelanggaran syariat, melakukan kedurhakaan, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, melakukan kemaksiatan, kefajiran, kedzaliman, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama makhluk ataupun kepada dirinya sendiri. Maka ini berbuat kerusakan. Tilka darul akhirat naj'alha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akhiratu lil muttaqin. Selesai kita. Di dalam maksud berbuat kerusakan di permukaan bumi. Tersisa satu permasalahan. Apa maksud dari melakukan yaitu tinggi di atas permukaan bumi? Karena Allah menjadikan negeri akhirat bagi orang-orang yang tidak melakukan, yang tidak menginginkan kesombongan, ketinggian di atas permukaan bumi dan tidak melakukan kerusakan di atas permukaan bumi. Selesai kita dalam menjelaskan maksud berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Masih tersisa satu perkara. Yaitu tinggi di atas permukaan bumi ini. Maksudnya tinggi di atas permukaan bumi ini adalah yaitu sombong dan angku dan takabur. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam jannah siapapun yang masih tersisa sebesar biji atom di dalam hatinya kesombongan, ketakaburan, keangkuhan. Qala rajulun, maka salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa la'nuhu wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami, sesungguhnya seseorang dia suka untuk penampilan pakaiannya itu indah dan bagus. Dia suka kalau sendalnya, terompah yang dia berjalan di atasnya itu indah dan bagus. Apakah ini bagian dari kesombongan? Rasulullah SAW menjawab, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Maka memakai pakaian yang bersih, rapi, indah itu merupakan suatu yang disyariatkan. Dan memakai sendal yang bagus, yang rapi dan indah itu suatu hal yang disyariatkan. Karena Allah suka yang indah dan suka yang bagus. Nah, wal kibr ghamtun batarul haq wal ghamtun nas. Tetapi yang dimaksudkan sombong yang menyebabkan orang itu tidak akan masuk ke dalam jannah, yaitu maksudnya adalah dia menolak kebenaran yang datang kepadanya. Dia tidak mau melakukan kebenaran yang telah sampai padanya. Dia tidak merasa lapang dadanya untuk menerima kebenaran apabila kebenaran telah jelas di hadapan mukanya. Dan dia meremehkan manusia, orang-orang yang datang membawa kebenaran kepadanya. Inilah namanya kesombongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka di dalam kehidupan akhirat kelak. Inilah cirinya orang yang mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam jannah walaupun sebesar biji atom ada kesombongan di dalam dirinya, menolak kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran dari orang yang datang membawa kebenaran kepadanya. Aina am ya ikhwan fil din. A'azzani wa'azzakumullahu wabarakallahu fikum. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, من حديث سلمة بن أكوى رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. Dari Salamah bin Aqwah radhiyallahu taala, ada seseorang bersama Rasul saw makan di samping Rasul dengan tangan kiri. Kata Rasul saw, kul bi yaminik, makan kamu dengan tangan kiri, dengan tangan kananmu, hai pulan. Qala la astati'u, kata orang tersebut, aku tidak mampu untuk makan dengan tangan kiri, tangan kanan ya Rasulullah. Mastata'ta, kamu tidak mampu. Ma mana'ahu ila kibr, tidak ada yang menghalangi untuk dia tidak makan dengan tangan kanan karena sombong. Naam, Rasulullah SAW tahu dia sombong, tidak mau makan dengan tangan kanannya. Dia mengatakan tidak mampu karena tangan kanannya tidak cacat, tangan kanannya tidak sakit, tangan kanannya tidak dalam keadaan lemah. Namun dia mengatakan aku tidak mampu. Inilah namanya kesombongan. Dia mampu untuk melakukannya tapi tidak mau menerimanya. Dia datang kebenaran di depannya tapi tidak mau menerimanya. Sudah tahu kebenaran sampai di depan wajahnya, hatinya siap untuk menerimanya tapi hatinya tidak lapang untuk melakukannya. Enak. Maka Rasulullah SAW mendoakan kejelekan baginya. Maka setelah itu Allah mengabulkan doanya dan dia tidak mampu, cacat dan lumpuh kedua tangannya. Tidak mampu untuk mengangkat kedua tangannya untuk makan ke atas atau ke dalam mulutnya. Ini hadis riwayat Muslim menunjukkan bahwasanya namanya kesombongan adalah menolak kebenaran apabila kebenaran datang kepadanya dan meremehkan orang apabila orang itu membawa kebenaran. Dari hadis ini pula kita dapat faedah, boleh mendoakan kejelekan bagi orang yang sombong dan angkuh dalam menerima kebenaran sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan orang tersebut. Dan ini bukan kafir, dan orang tersebut bukan kafir karena dia bagian dari kaum muslimin. Nah, ini dalil. Kemudian dalil yang berikutnya menunjukkan bahwasanya kesombongan adalah yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang yang membawa kebenaran dalam hadis yang sahih. Min hadits Harits bin Bahab radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahli an-nar?" Maukah aku berikan kabar kepada kalian siapa itu calon penduduk neraka? Kullu 'utullin jawadin mustakbirin, muttafaq alaih. Maukah aku tunjukkan kalian ciri-cirinya penduduk neraka? Kata Rasulullah SAW, setiap utullin, utullin itu adalah hatinya yang keras dan kaku, bahkan kal hajarati awasadu kaswah, hatinya seperti batu atau lebih keras daripada batu. Nah, ini calon penduduk neraka yang hatinya keras terhadap kebenaran, yang hatinya kaku dari kebenaran, maka inilah calon penduduk neraka. Kullu utullin jawadin, yaitu orang yang senantiasa berkeluh kesah, orang yang senantiasa berkeluh kesah terhadap apapun yang Allah takdirkan padanya, terhadap apapun yang Allah berikan padanya. Dia tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan padanya, bahkan lebih dari itu, boleh jadi dia akan tidak ridho kalau Allah sebagai Rabbnya. Kemudian golongan yang ketiga, mustakbirin, yaitu sombong dan angkuh. Yang dijelaskan oleh para ulama yang besar hadis tersebut yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Maka ini ciri calon penduduk neraka adalah yang pertama hatinya keras dan kaku dari kebenaran, kemudian yang kedua adalah orang yang terus berkeluh kesah terhadap apa yang Allah takdirkan padanya, tidak menerima apa yang Allah takdirkan padanya, terlalu banyak berkeluh kesah. Kemudian yang ketiga adalah sombong dan angkuh, maksudnya menolak kebenaran dan meremehkan orang yang datang membawa kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang dijauhkan dari sifat yang buruk dan jelek tersebut, dan Allah memberikan taufik kepada kita, karena itulah asal kabar gembira dan kebahagiaan bagi siapa yang mendapatkannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Dalam hadis yang sahih, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ihtajatil jannatu wan nar. Surga dan neraka berdebat. Faqalatil naru fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Berkata neraka, yang akan masuk ke dalam diriku adalah orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Wa qalatil jannatu fiha du'afa'un nasi wa masakinuhum. Yang masuk, berkata surga, yang masuk ke dalamku adalah manusia yang lemah dan orang-orang yang miskin. Faqadallahu bainahuma, maka Allah menetapkan bagi mereka, memutuskan apa yang mereka perdebatkan. Faqala linnar, maka Allah berfirman kepada neraka, innaki azabi u'adzibu biki man asya. Kamu wahai neraka adalah azabku yang aku akan mengazab siapapun yang aku kehendaki, kata Allah. Wa qala lil jannah, dan Allah berkata kepada jannah, innaki rahmati arhamu biki man asya. Dan kamu wahai surga adalah rahmatku yang aku akan merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya bil'uha, maka setiap kalian mesti akan penuh dengan penghuninya. Asyahid, bahwasanya neraka akan masuk ke dalamnya orang-orang yang sombong dan takabur di permukaan bumi ini. Maka dengan hadis ini kita bisa mengetahui ciri-ciri penduduk neraka. Walaupun kita tidak boleh mentakyin, memastikan bahwa dia penduduk neraka, tapi kita bisa melihat bahwa ciri orang penduduk neraka, kalau dia tidak bertobat dan dia tidak meminta maaf kepada Allah atau kepada siapa yang dia angkuh dan sombong tersebut, maka neraka ada di hadapannya. Oleh karena itu takutlah kita kepada neraka, karena neraka adalah suatu tempat yang sangat mengerikan, yang tidak bisa orang bisa selamat kalau sudah masuk ke dalamnya kecuali Allah menghendaki yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, qala Allah azza, qala Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla, al-izzatu izari wal-kibriya'u ridai, faman yunazi'ni u'adzabtuhu. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, kemuliaan itu adalah pakaianku dan kesombongan itu adalah selendangku. Maka siapa yang mau meraih dari dua hal itu, maka aku akan mengazabnya. Dari hadis ini kita dapatkan faedah. Rawal Bukhari min wa ghairuh. Dari hadis kita dapat faedah bahwasanya siapa yang ingin kesombongan atau orang-orang yang berbuat kesombongan di atas permukaan ini, di atas permukaan bumi ini, secara tidak langsung atau sadar atau tidak sadar, dia langsung atau tidak langsung, dia ingin melucuti pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini suatu kelancangan dan suatu kelencengan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri hamba tersebut. Kalau ada orang yang berbuat sombong dan angkuh dalam permukaan ini, karena kenapa? Karena Allah mengatakan pakaianku dan selendangku. Maka siapa yang ingin mencabutnya, siapa yang mengambilnya, maka dia ingin melucuti dariku, maka pasti aku akan mengadabnya, kata Allah Subhanahu wa Taala. Ini suatu peringatan yang sangat keras bagi orang yang sombong dan angkuh di atas permukaan bumi ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal tersebut. Kita tutup khutbah ini, walaupun bukan sebagai pembatasan, karena banyak dalil yang menyebutkan tentang perkara ini. Kita sebutkan dalam hadis yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan yang Allah Subhanahu wa Taala tidak akan mengajak bicara mereka nanti di hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Maksudnya mensucikan itu dibebaskan mereka dari azab neraka. Nar wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka, dan Allah bagi mereka azab yang sangat pedih. Tiga golongan yang Allah Subhanahu wa Taala akan memberi, akan jauh dari dia, tidak akan melihatnya, tidak akan mengajak bicara, tidak akan mensucikannya, dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapakah mereka wahai saudaraku kaum muslimin? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syekhun zani. Yang pertama adalah orang yang sudah tua tapi berzina. Orang yang sudah tua tapi berzina. Aynan. Dan ini fenomena yang sangat banyak terjadi di sekitar kita. Aynan. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Kemudian asyahid dari hadis tersebut yang kita sampaikan, yaitu a'ilun mustakbirun, yaitu yang dimaksudkan, yang syahid dari khutbah ini adalah miskin tapi sombong. Enak. Miskin tapi sombong. Maksudnya miskin tapi sombong, dia tidak memiliki harta benda, namun sombong tidak mau mengikuti kebenaran. Namun sombong tidak mau mengikuti kebenaran. Namun sombong dari menerima apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, dan kita semua adalah miskin ya ikhwan. Wahai kaum muslimin, semua kita miskin karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahul ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu fakir, kalian itu miskin kepada Allah. Dan hanya Allah lah yang maha kaya dan maha tinggi, maha terpuji. Menunjukkan bahwasanya seluruh manusia secara umum miskin. Kemudian mereka sombong terhadap kebenaran. Mereka angkuh dari menerima kebenaran. Maka mereka yang melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka bicara nanti di hari kiamat, dan tidak akan mensucikannya, dan tidak akan melihat pada dirinya, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Rawahu Muslim. Oleh karena itu ya ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Apakah kita masih menunda di dalam menerima kebenaran? Apakah kita masih menunda-nunda di dalam menjalankan kebenaran? Apakah kita masih angkuh dan sombong di dalam menerima apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ini syirik kita harus jauhi, bahwa ini tauhid kita harus meyakini dan mengamalkannya, dan ini sunnah kita harus mempercayai dan mengaplikasikannya, dan ini kebid'ahan kita harus waspada dan jangan mendekat kepadanya, ini adalah ketaatan dan kita menerima dengan lapang dada, patuh dan tunduk terhadap ketaatan tersebut, dan ini kemaksiatan untuk jangan bercoba-coba untuk mencicipinya, karena kita akan termakan racun yang ada di dalamnya. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin, semoga Allah merahmati kalian. Maka kita cukupkan pada kesempatan ini, dan masih banyak yang bisa kita ambil faedah dari permasalahan tersebut. Namun semoga hal ini cukup bagi kita untuk termotivasi, terinspirasi dan terobsesi, sehingga kita bisa memiliki semangat yang tinggi untuk terus berada di dalam kewaspadaan, untuk bermaksiat, durhaka dan sombong serta angkuh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, Stau. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmin Din, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعلنا أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب علي الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.